تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam, Purbalingga, dan juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Uthman TV, dan juga Ahsan TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin, bab yang ke-11, yaitu Babul Mujahadah. Bagaimana seorang muslim memaksa jiwanya, mengajak dirinya untuk banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas surat Al-Hijr ayat 99. Di mana di ayat tersebut yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbmu sampai al-yaqinu mendatangimu. Sampai yakin itu mendatangimu. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan yakin adalah apa? Kematian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, yang derajat keimanannya sudah paling tinggi, derajat ketakwaannya yang sudah paling sempurna, derajat perwaliannya, wali, derajat perwaliannya sudah paling tinggi, tetap diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sampai apa? Mati. Ya, sampai mati. Dan ini yakin dengan makna mati adalah kesepakatan ulama tafsir. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir kemarin menegaskan tentang salahnya pendapat orang yang mengatakan bahwa yakin itu artinya ma'rifat. Jadi kalau sudah derajat ma'rifat, sudah enggak ibadah lagi. Ibadahnya bukan ibadah fisik, kata mereka. Jadi cuma ibadah apa? Eling. Yarhamukallah. Jadi mereka sudah tidak terbebani oleh apa? Syariat. Menurut orang-orang itu. Dan ini disalahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Yang bermadhab, ulama yang ulama hadis dan ulama tafsir yang beliau bermadhab apa? Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkaitan dengan al-yaqin, kemarin sudah kita sampaikan, di antara yang digunakan untuk menafsirkan kalimat hatta ya'tiyaka al-yaqinu, sampai datang kepadamu al-yaqinu, untuk menafsirkan kalimat atau kata al-yaqin dalam surat Al-Hijr 99 adalah kisah wafatnya siapa? Uthman ibn Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Siapakah Uthman bin Mad'un? Tatkala itu perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, amma Uthmanu faqad ja'ahul yaqinu min rabbihi. Adapun Utsman telah datang kematian dari Rabb-nya. Jadi mati telah menjemput beliau radhiyallahu taala anhu. Utsman ibn Maz'un, saya kemarin sudah sampaikan akan menyampaikan sekilas tentang siapa? Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un disebut asadun nasi ijtihadan fil ibadah. Dia seorang sahabat yang paling getol dalam beribadah. Jadi mujahadahnya hebat. Mujahadah beliau sangat hebat. Yasumun nahara. Beliau punya kebiasaan mengisi siang harinya dengan apa? Puasa. Puasa apa Ustaz? Yes, pokoknya puasa. Kalau kita kan mengenalnya puasa apa? Dawud. Di bawahnya apa? Senin, Kamis. Di bawahnya lagi apa? Yang jumlahnya sedikit maksudnya. Yaumu ayyamul bid. Kalau ini, kalau seseorang ingin lebih dari itu, boleh enggak Ustaz? Boleh saja. Misalnya dia ingin apa namanya seminggu ini puasa full, ya, kemudian diputus dengan apa? Diputus dengan sehari tidak berpuasa atau dua hari tidak berpuasa. Kemudian dia tiba-tiba ingin puasa lagi, ya, tidak ada masalah seperti itu, asal jangan mengkhususkan hari Jumat atau mengkhususkan hari Sabtu atau mengkhususkan hari kelahiran, ya. Demikian. Ya. Atau mempuasai hari raya Idul Fitri. Atau puasa di hari raya Idul Adha. Atau puasa di hari-hari Tasyrik. Yang seperti itu, jangan. Nah. Jadi beliau getol sekali berpuasa. Wa yaqumul lail. Dan bahkan dia juga mengisi malam harinya dengan apa? Dengan sholat. Masya Allah. Dan kata tentang biografi beliau, wayatajannabus syahawati, dan beliau orang yang sangat menjauhi syahwat. Ya. Syahwat di sini biasanya cenderung kepada apa? Kaum wanita. Walaupun syahwat itu macam-macam. Ada syahwat kemaluan, ada syahwat lisan. Syahwat lisan berarti senangnya ngomong terus. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan terkadang itu sebagian orang bisa bicara dalam satu jam perkataan-perkataan yang oleh orang lain dikatakan dalam waktu satu bulan. Jadi ngomongin apa? Getol. Ya, bicaranya apa? Getol. Ricis terus, Masya Allah. Ya. Ini kelebihan dalam berbicara. Ini namanya ada syahwatnya. Makanya kalau kita perhatikan syahwat kita muncul untuk berbicara. Ketika kita dengar orang bicara, kita pingin apa? Pingin nyela. Pinginnya motong. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang berbicara, beliau apa? Mendengarkan sampai selesai dan tidak memotong pembicaraan. Itu muncul. Apalagi kalau dalam kondisi debat. Atau adu pendapat. Itu biasanya sana belum selesai. Sebentar. Itu langsung motong. Nah, jadi lisan punya syahwat. Mata juga punya syahwat. Telinga juga punya syahwat. Perut juga punya syahwat. Nah, semuanya tangan, kaki, anggota tubuh itu punya syahwat. Tapi cenderungnya kalau seperti ini adalah dalam masalah syahwat terhadap lawan jenis. Yatajannabu syahawati, yakni menjauhi syahwat yang haram. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau juga radhiyallahu taala anhu, beliau juga berusaha untuk menjauhi syahwat yang halal. Dikatakan wa ya'tazilun nisa, dia berusaha untuk menjauh dari wanita. Istadzanan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fit tabattuli wal ikhsa atau ikhtisa. Beliau sempat izin, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membujang. Wal ikhtisa. Apa ikhtisa? Kalau membujang masih punya. Kalau ikhtisok, bukan. Nek, nun sewu, ada wedus di titik-titik biasanya. Kebiri. Dia izin untuk minta mengkebiri dirinya. Supaya apa? Fokus ibadah. Ya. Sampai minta izin seperti itu. Tapi, nahahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dilarang. Oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi serajin apapun panjenengan, jangan sampai mengkebiri. Dilarang oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa laka fiyya uswatun hasanah?" Wahai Utsman, bukankah engkau telah melihat contoh suri tauladan yang paling bagus pada diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saudara sesusunya. Jadi Utsman bin Maz'un adalah saudara sesusuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kau melihat contoh yang baik pada diriku? Fa ana atin nisa. Saya tetap menggauli wanita yang halal, itu para istri. Wa akulul lahm, saya tetap makan apa? Makan daging. Wa asumu wa uftir, saya kadang puasa juga kadang tidak. Wa inna khisaa ummatis siyamu, dan sesungguhnya pengkebirian yang boleh bagi umatku adalah dengan cara puasa. Jadi kalau mengkebiri, jangan pakai pisau, jangan pakai tali, tapi napa? Pakai puasa. Itu pengkebirian. Karena memang puasa itu akan menurunkan apa? Syahwat. Makanya seorang pemuda yang mungkin belum memiliki apa? Istri, ya. Kemudian dia takut terjerumus ke dalam syahwat yang haram, berzina misalnya, atau yang lainnya. Maka dia kebiri dirinya dengan apa? Puasa. As-siyamu wija. Puasa itu adalah apa? Tameng. Sebagaimana dia mentamengi dirinya dari syahwat ketika di dunia, maka dia kelak akan mendapatkan tameng di hari akhirat dari serangan api neraka. Nah, jadi begitu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Walaisa min ummati man ikhtasa wa akhsa." Enggak boleh ada kalangan umatku yang minta dikebiri atau mengkebiri. Ini mengkebiri manusia, enggak boleh. Minta dikebiri enggak boleh. Dan beliau Utsman ibn Maz'un memang asalnya itu orang baik. Sebelum masuk Islam, beliau adalah termasuk orang yang mengharamkan khamr atas dirinya. Itu di zaman jahiliyah, sebelum masuk Islam. Jadi dari sini bisa kita dapatkan bahwa sebagian orang itu sebelum masuk Islam sudah ada bibit-bibit apa? Kebaikan. Sebelum masuk Islam. Maka tidak usah heran kalau kita dapatkan sebagian orang yang belum beragama Islam, kok sikapnya bagus, kok dia dermawan. Tapi yang seperti ini tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut sampai dia masuk agama Islam, sampai dia mentauhidkan Allah, sampai dia meyakini bahwa sesembahan satu-satunya hanyalah Allah. Tidak boleh ada Tuhan yang diibadai selain Allah. Sampai seperti itu. Sampai dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Tapi ada bibit-bibit kebaikan. Sama halnya di kalangan kaum muslimin, ada yang sudah ngaji, ada yang belum ngaji. Di antara yang belum ngaji, kita dapatkan mereka juga sebagian punya apa? Bibit-bibit kebaikan. Begitu ngaji, ternyata saya api. Yang tadinya Masya Allah sebelum ngaji, akhlaknya sudah bagus. lemah lembut kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada siapa saja yang ketemu dengan dia. Begitu ngaji, saya ndadi. Saya tua, saya ndadi. Jadi kalau kita ini pakai kata, sebetulnya kalau peribahasa atau unen-unen ya, tua-tua keladi ya, itu kan konotasinya negatif ya. Tapi kalau dalam masalah ngaji, tua-tua keladi itu positif. Saya tua, saya ndadi. Ndadi le ngaji, ndadi le ibadah, ndadi le zikir, ndadi le masya Allah. Ya. Seperti pernah saya sampaikan kisah sebagian ulama, dia mengakui bahwa belajarnya dia di usia 18 tahun kalah dibandingkan semangat belajar dia di usia 80 tahun. Kalau enggak salah Ibnu Aqil, saya lupa namanya siapa. Ada seorang ulama yang mengaku seperti itu, bahwasanya keinginan dan semangat belajar saya di usia 80 tahun jauh mengalahkan semangat saya ketika 18 tahun. Baik. Ini tentang sedikit tentang Utsman bin Mad'un, dan beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimakallahu ya Utsman, ketika meninggal, rahimakallahu ya Utsman, mudah-mudahan Allah merahmati engkau wahai Utsman. Ma asabta minad dunya, kau tidak mencicipi dunia. Jadi Utsman bin Mad'un bukan orang yang kemaruk ya, bukan orang yang apa, serakah terhadap dunia. Wala asabat minka syai'an, dan dunia tidak berhasil mencicipimu ya. Dunia tidak berhasil mencicipimu. Artinya apa? Hatinya itu tidak gumantung dunia. Hatinya senantiasa kepada akhirat. Meskipun dunia di tangannya. Seseorang itu bisa seperti itu. Dunia di tangan, tapi tidak sampai menyentuh hati. Jadi dia megang uang banyak, harta banyak. Tapi hatinya tidak terikat dengan hartanya. Sehingga ketika ada proyek-proyek kebaikan, langsung apa? Dilepas itu dunia. Karena gak sampai masuk ke dalam hati. Gak bersarang di dalam hati. Banyak orang-orang kaya seperti itu. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidak kaya, tapi dunianya sudah terlalu apa? Gatol neng hati. Ya. Kaya tapi dermawan, ada yang tidak kaya tapi kemaruk. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tidak terikat kepada apa? Dunia. Allahumma amin. Boleh kaya, silakan. Karena kaya tidak menghalangi takwa. Anda boleh kaya karena kaya tidak menghalangi zuhud. Takwa itu bisa miliknya siapa saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya bisa bertakwa, yang sedang-sedang saja pun bisa bertakwa, yang miskin pun bisa bertakwa. Orang kaya bisa zuhud, orang yang sedang-sedang saja pun bisa zuhud, yang miskin pun bisa zuhud. Yang sehat bisa bersyukur, yang rodok sehat, rodok sakit bisa bersyukur, sing sakit-sakitan juga bisa bersyukur. Jadi ibadah ini milik siapa saja yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada ayat-ayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, di antaranya adalah surat Al-Muzammil ayat 8, kemudian surat Az-Zalzalah ayat 7, kemudian surat Al-Muzammil ayat 20, dan Al-Baqarah ayat 273. Akan saya bacakan Dan akan saya ambil faedah dari berapa surat atau ayat-ayat ini. Yang pertama adalah surat Al-Muzammil ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila." Dan berzikirlah dengan nama Rabbmu. Artinya apa? Perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Bermujahadahlah dengan zikir. Jadi memperbanyak zikir itu termasuk bentuk napa? Mujahadah. Zikir yang bagaimana? Zikir yang selaras antara lisan dan hati. Paling utama itu lisan dan hati. Bisa juga zikir itu dengan hati saja. Ini di bawahnya. Yang lebih di bawah lagi, zikir cuma lisan saja. Jadi lisannya bunyi tapi hatinya tidak menyadari. Karena saking terbiasanya. Ya. Kalau keluar rumah ya langsung bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Begitu gelegean langsung alhamdulillah. Padahal yang enggak harus gelegean itu alhamdulillah. Ya. Atau kesandung innalillah. Ya. Lebih tepatnya mungkin bismillah. Ya. Dan seterusnya. Ya. Itu lisan. Karena saking apa? Saking terbiasanya. Bagus alhamdulillah. Lebih bagus lagi di atasnya adalah hati tanpa diiringi apa? Lisan. Jadi walaupun lisannya diam tapi hatinya senantiasa apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu istighfar atau merenungkan tentang nikmat Allah, merenungkan tentang kebesaran Allah. wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan betapa agung, betapa besarnya Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Itu memikirkan. Lebih tinggi lagi zikir yang klop antara lisan dan hati. Klop. Ini sudah paling sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bi ashab. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dan inqati, fokus, tenanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguhlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk sungguh-sungguh beribadah setelah selepas kesibukan dunia. Sama seperti ayat Allah Ta'ala, gimana? Fa'idha atau wa'idha faragta atau fa. Fa'idha faragta fansab. Ini kelihatannya sudah pernah dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain. Surat Zalzalah atau surat Az-Zilzal atau surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalan. Itu tiga nama surat Zalzalah. Kalau sudah selesai dari kegiatan kita yang memang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan dunia kita, namanya hidup di dunia, perut butuh makan, badan butuh pakaian, keluarga butuh apa? Papan dan pangan dan sandang. Kalau sudah selesai, inqotik, tabattal, sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan. Biasanya kesibukan dunia ini ku kapan? Siang atau sore? Siang. Nah, biasanya kesibukan dunia itu memang terjadinya apa? Di siang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang hari sebagai waktu untuk mencari apa? Mata pencaharian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu adalah tempat untuk mencari ma'isyah. Waktu untuk mencari ma'isyah. Itu umumnya. Ya, kok umumnya begitu. Kalau sudah selesai, berarti siang itu untuk kesibukan dan aktivitas dunia, walaupun tidak seluruh siang tentunya, di sana ada sela-sela waktu yang harus kita prioritaskan untuk tetap konsentrasi, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kerja, shiftnya siang, waktunya sholat, jangan mikir kerjaan. Angel napa mboten? Angel, ya. Qadarullah dodolan, pas mau tutup, mau sholat nih, ada yang mau beli. Masya Allah. Mangke nggih, anu nenggo sholat rin. Waduh, bola-bali calon pembelinya. Waduh, nyekeli jam, karo nyekeli apa? Weteng jam. Akhirnya nggih pun monggo ajeng sholat rin. Ditinggal sholat. Karo sholat mikir, gelem nunggu rayo. Betul-betul godaan banyak. Ini gambaran saja. Ya. Yang sibuk dalam masalah perkantoran, demikian juga. Aduh, kayak mulai, anu ngeleboknya kurang datanya, kurang siji. Sampai ingat itu data. Bahkan data yang lupa hari kemarin, bisa diingat di dalam sholat. Ketemu, oh ya nang file kae toh ternyata. Masya Allah. Ini gambaran. Makanya perintahnya, inkotik. Tabaddal. Sungguh-sungguhlah. Kalau sudah selesai, sungguh-sungguhlah. Itu kebiasaannya di siang hari. Maka malam dijadikan untuk apa? Waktu mendekatkan diri kepada Allah. Dan diselingi dengan istirahat. Ya. Jadi ada istirahatnya. Setelah itu apa? Bangun. Atau sebelum tidur, gunakan sebagiannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya tilawah itu kapan waktunya? Malam hari. Orang mau tilawah malam hari, menjelang pagi, dan yang lain-lain. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Terus bagaimana Ustaz yang mencari penghasilannya malam hari? Kalau memang dibutuhkan, maka tidak mengapa. Insya Allahu ta'ala. Misalnya pekerjaannya shift malam ternyata. Di sebuah instansi yang memang malam itu harus nopo? Jaga. Contohnya apa? Pemadam kebakaran. Mosok kerjane awan tok bengi? Turu kan enggak bisa. Nanti ada telepon ternyata sedang. Maaf kantor sedang tutup. Komputer sing jawab. Sedang. Kok nunggu dhisik ya enggak bisa. Rumah sakit itu 24 jam. Jadi ada otomatis harus ada yang kerja malam hari. Orang babaran malam hari, besok pagi ya datangnya lagi tutup. Enggak bisa, ya. Atau yang lain-lain, otomatis ada pemadam kebakaran buka malam, ada rumah sakit buka malam, ada kantor-kantor sebagian buka malam, otomatis ada juga yang membutuhkan makan di malam hari. Makanya tidak heran, ada rumah makan 24 jam. Berarti tidak tercela insya Allah kalaupun mau kerja di malam apa? Hari. Tapi setelah itu gunakan, kalau sudah selesai, gunakan untuk tabattal ilaihi tabattila. Tidak ada masalah insya Allah. Tidak ada masalah. Bahkan sambil piket sepertiga malam yang akhir. Tidak ada yang telpon pemadam kebakaran. Tidak ada yang ngarep babaran. Orang-orang yang golek sarapan. Ombengi mosok golek sarapan. Gitu. Maka bisa digunakan sambil apa? Berdoa. Waktu yang mustajab. Zikir. Dan yang lain-lain. Nah. Kemudian ayat Az-Zalzalah ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang beramal seberat dzarrah, seberat dzarrah. Dzarrah itu sigharun naml, seberat kecil, semut yang kecil. Khairan, kebaikan, ya rahu, barang siapa yang berbuat kebaikan seberat dzarrah, maka ya rahu, dia akan apa? Melihat. Ayat ini memotivasi kita, dan juga ayat-ayat yang berikutnya, memotivasi kita untuk bermujahadah sungguh-sungguh setiap ada kebaikan, meskipun kecil, kita lakukan. Siapa tahu itu yang akan dengan izin Allah menyelamatkan kita. Di antaranya juga ayat berikutnya sebutkan, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنْدَ اللَّهِ, dan kebaikan apa saja yang kalian kerjakan untuk diri kalian, kalian akan dapatkan pahala balasannya di sisi Allah. Huwa khairan wa a'zama ajra. Dia akan menjadi baik dan menjadi sangat besar pahalanya. Itu surat Al-Muzammil ayat 20. Demikian juga surat Al-Baqarah 273. Wa ma tunfiqu min khairin. Apa saja kebaikan yang kalian infakkan, betapa besarnya, betapa kecilnya, betapapun kecilnya, fa innallaha bihi alim. Allah pasti mengetahui, bukan hanya sekedar tahu. Allah akan membalasnya. Makanya kita ini jangan menyia-nyiakan apa? Kebaikan meskipun kecil. Ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, disebutkan diantaranya adalah oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.